Ikhwah fiddin asallallahu yakum, lagi-lagi ahlu tahrif mentahrif ayat ini atau nas-nas yang berkaitan dengan ghadab. Mereka mentahrifnya dengan ya sama dua hal, ima makhluk, ima sifat yang ditetapkan. Kalau ditafsirkan dengan makhluk maka bil intiqam, jadi intiqam siksaan, azab atau iradatul intiqam, jadi kehendak untuk mengazab. Maka dibantah atau kita bantah dengan tiga bantahan yang tersebut dalam kaidah sebelumnya, dan bisa ditambahkan dengan bantahan keempat bahwasanya intiqam itu adalah hasil dari marah. Jadi marah dulu, kemudian kemarahan tersebut menghasilkan siksaan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Zukhruf ayat 55. Falamma asafuna intaqamna minhum. Tatkala mereka telah membuat kami murka, maka kami siksa mereka. Jadi siksaan itulah natijah dari ghadab, menunjukkan bahwasanya siksaan itu bukan ghadab tapi natijahnya. Sebagaimana mereka beralasan untuk tidak menerima ghadab itu karena ghadab itu adalah ghailani dam, apa mendidihnya atau ya darah ya. Kan kalau orang marah kan kemudian apa? Merah wajahnya. Nah, merah wajah itu adalah apa? Dampak dari marah. Kalau marah ya enggak bisa didefinisikan. Ya, sudah bisa dipahami apa itu marah. Kalau marah adalah mendidihnya darah sehingga berwajah merah, itu adalah dampak dari marah. Ya, perkara-perkara apa yang merupakan perbuatan hati itu sulit didefinisikan. Justru definisinya itu akan apa menjadikan kabur dibandingkan tidak didefinisikan. Coba tolong definisikan cinta. Anak kecil pun paham cinta, I love you itu paham, tanpa tidak pernah definisinya, tidak pernah diajarkan definisi cinta. Tapi sudah, jadi perbuatan-perbuatan hati itu sudah dipahami dengan diucapkan tanpa perlu definisi. Dengan demikian ikhwah fiddin asallallahu yakum, jadi diantara jenis ghadab itulah ada al-asaf. Berdasarkan Zuhruf ayat 55, falamma asafuna. Ini diantara model ghadab. Ikhwah fiddin asallallahu yakum, perlu saya ingatkan bahwa kalau dalam sebuah sifat, kalau didapatkan faraknya, cabangnya, itu mesti ada usulnya. Tapi kalau didapatkan usulnya, itu tidak boleh menentukan cabangnya kecuali harus ada dalil. Seperti mahabbah, cabang-cabang mahabbah tadi apa? Ada tim, kemudian ada us, kemudian ada khullah, kemudian ada al-wud. Nah, itu tidak boleh kita menetapkan satu pun dari cabang-cabang tersebut dari jenis-jenis mahabbah kecuali ada dalil. Tapi kalau ada cabangnya, maka menunjukkan ada asalnya. Karena kelaziman adanya apa fara itu mesti ada asalnya. Karena tidak fara tidak datang kecuali dari asal, dari asalnya. Nah, seperti di sini ghadab diantara faranya adalah al-asaf. Tidak boleh menetapkan al-asaf kecuali apa? Adanya dalil. Kemudian sifat berikutnya adalah asyukhs. Tidak suka, benci. Ini sejenis dengan sifat al-karohah, merupakan macam dari al-bughd, benci. Dalil yang beliau bawakan yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 28, ittabi'u ma ashatallaha, mereka mengikuti sesuatu yang membuat Allah benci, Allah tidak suka. Maka sifat asyukhs ini wajib kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT, kesucian Allah SWT hakiki, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa taktil dan tanpa tasbih. Asyukhs ini penetapannya terbukti berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' Salaf. Alkitab seperti tadi Muhammad 28, dan yang sejenis dengan itu nanti akan kita baca pada Al-Karohah. Demikian juga hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kebencian-Mu, ketidaksukaan-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dari kemaafan-Mu, dan berlindung dengan kemaafan-Mu dari siksaan-Mu. Keridhaan melahirkan mu'afah dan asyukhs melahirkan siksaan. Ahlu ta'til mentahrif asyukhs sebagaimana mentahrif ghadab, yaitu dengan intiqam, dan bantahnya pun sama. Bahwasnya intiqam atau uqubah adalah merupakan natijah, hasil dari asyukhs. Sifat yang sejenis dengan asyukhs adalah al-karohah. Lebawakan dalam dalil berikutnya, karihallahu bi'asahum, dalam At-Taubah ayat 46, Allah tidak suka, Allah benci keluarnya mereka dalam perang. Ini ayat terkait dengan orang-orang munafikin. Maka sebagaimana sifat asyukhs, demikian juga kita tetapkan sifat al-karohah, tidak suka, benci. Karena terbukti berdasarkan dalil Alkitab dan juga As-Sunnah dan Ijma' Salaf. Kalau katakan dalam hadis, Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Bukhari, inna allaha karyalakum, sungguh Allah tidak suka bagi kalian kila waqal wa kasratu su'al wa ida'atil mal, banyak menukil perkataan, banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Ini kelengkapan dari atau kelanjutan dari innallaha yardha lakum salasa wa kariha lakum salasa. Ahlu ta'til mentahrif sifat karoh ini dengan ib'ad, dijauhkan, penjauhan. Maka kita bantah dengan kaidah yang sudah lalu, yaitu menyelisih salaf, menyelisih dhahir nas, dan tidak ada dalil yang sahih. Kemudian ikhwah fiddin azanullah wa iyyakum, untuk diketahui bahwasannya yang mendorong ahlu tahrif mentaktil itu adalah dalam rangka mentanzih, yaitu mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya, karena mereka menganggap Kalau hal itu ditetapkan, maka berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sebagaimana sudah sempat kita singgung. Ini alasan ahlu ta'til, mengapa mereka menta'til ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Di antara satu alasannya adalah penetapan sifat melazimkan tasbih atau tamsil dengan makhluknya. Maka dalam rangka untuk mensucikan penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka kemudian mereka mentahrif atau menyelewengkan makna dari ayat-ayat sifat tersebut atau hadis-hadis sifat. Sementara kalau ahlu tamsil musyabbiha, alasan mereka untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena itu katanya yang mereka pahami. Jadi mereka tidak memahami tentang sifat-sifat tersebut kecuali sebagaimana sifat-sifat yang ada pada makhluk. Maka tatkala Allah menyebutkan sifat-sifat, maka ya sama dengan apa yang ada pada makhluk. Karena itu yang kita pahami tentang sifat-sifat tersebut. Itu alasan musyabbihah mengapa kemudian mereka mentasbih. Maka untuk keduanya bisa dibantah dengan bantahan yang sama, bahwasannya kesamaan nama sifat tidak melazimkan kesamaan yang disifati. Jadi kesamaan sifat tidak melazimkan kesamaan yang disifati, dan juga tidak melazimkan kesamaan kaifiyah sifatnya, bentuk sifatnya. Dua sifat yang sama tatkala berbeda pemiliknya, maka berbeda pula kaifiyah sifat tersebut. Sebagaimana yang kita lihat dalam alam nyata, betapa banyak kita dapatkan makhluk yang memiliki sifat yang sama tetapi kaifiyah sifatnya berbeda, bentuk sifatnya tersebut berbeda. Sama-sama memiliki mata, berbeda matanya. Sama-sama memiliki tangan, berbeda tangannya. Sama-sama memiliki kekuatan, berbeda kekuatannya. Sama-sama memiliki pendengaran, berbeda kualitas pendengarannya, dan demikian seterusnya. Maka kalau kemudian pada makhluk yang sama-sama memiliki kekurangan, itu pun berbeda satu dengan yang lainnya tatkala berbeda oknumnya, maka mimbabil aula untuk perbedaan antara sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini terbantah apa alasan keduanya, baik musyabbiha maupun mu'attilah. Maka kaidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya isbatun bila tasbihin atau bila tamsilin wa tanjihun bila ta'tilin. Isbatun bila tasbih, menetapkan tanpa menyerupakan bila tamsil, dan mensucikan Allah. Wa tanjihun bila ta'tilin, tanpa menolaknya. Kalimat pertama, isbatun bila tasbihin, terjerumus padanya musyabbiha. Karena musyabbiha isbatun bi tasbihin, menetapkan dengan cara menyerupakan. Tanjihun bila ta'tilin, kalimat ini mu'atilah menyelisih. Karena mu'atilah tanjihun bita'tilin, mensucikan, tapi cara mensucikannya dengan cara menolak. Maka musyabbihah telah berbuat bagus dalam satu sisi, tapi jelek dalam sisi yang lainnya. Mu'atilah bagus dalam satu sisi, tapi jelek sisi yang lainnya. Musyabbihah bagus dari sisi apa? Isbatnya, mengimani semua ayat sifat dan menetapkannya, namun kebablasan sehingga kemudian mentasbih. Sebaliknya, mu'atilah bagus, semangat untuk mensucikan Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini bagus dan pantas untuk dipuji dalam hal ini. Namun tatkala kemudian caranya dengan mentaktil, ini batil. Karena antara tanjih dengan isbat itu tidaklah sesuatu yang bertolak belakang. Ini kesalahannya. Jadi tanjih dengan isbat, penetapan dengan pensucian itu tidak bertolak belakang, itu serasi. Karena cukup dikatakan kita tetapkan dan kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi untuk mensucikan Allah keserupaan dengan makhluknya itu tidak harus dengan menafikan sifat. Maka Allah contohkan, Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka ikhwah fiddin hasanallahu yakum, pemilihan wa huwa samiul basir itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Kok tidak laisa kami syai'un wa huwal azizul hakim, padahal sama-sama nama Allah itu bukan? Laisa kami syai'un wa huwal ghafurul wadud, sama atau tidak untuk menunjukkan apa Allah? Karena Al-Ghafur Wadud juga nama Allah. Namun kok laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ulama memberikan penjelasan ini di antara hikmah yang mereka temukan dalam pemilihan asma Allah di sini As-Sami'ul Basir dan bukan yang lainnya, untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan dan untuk perhatian. Lihat makhluk secara umum yang hidupnya dengan ruh, mereka memiliki apa? As-sama' wal basar. Semua makhluk yang kehidupannya dengan ruh, dia memiliki as-sama' wal basar, penglihatan dan pendengaran. Dan kamu perhatikan, sama-sama memiliki penglihatan dan pendengaran. Apakah sama antara pendengaran dan penglihatan yang satunya dengan yang satunya? Berbeda. Demikianlah, demikianlah Allah. Dia memiliki pendengaran dan penglihatan tapi berbeda sebagaimana perbedaan yang kamu saksikan pada makhluk tersebut. Maka tidak melazimkan menetapkan asama wal basar pada Allah, menyamakan asama dan basar Allah dengan makhluknya sebagaimana perbedaan makhluk dengan makhluk yang lainnya. Karena apa? Perbedaan idhofah, perbedaan kepada siapa disandarkan sifat tersebut. Dan ini lebih mengena penyebutan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir dengan laisa kamitslihi syai'un kemudian asma yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi untuk membantah musyabbihah atau mu'attilah secara umum. Sekarang untuk mu'attilah yang modelnya tahrif atau di samping apa itu? Sebelum kita kepada mu'atilah yang muharrif, yang dengan cara tahrif, atau mu'atilah dari kalangan Asy'ariyah. Kalau tadi apa secara bantahan secara akal, adapun secara apa syar'i pun Allah Taala menggabungkan dua-duanya dalam kitabnya, antara apa, antara penafian penafian tamsil dengan penetapan sifat. Penggabungan dalam Al-Qur'an sebagian menyatakan laisa kamitsliun hal ta'lamu lahu samia fala tadribu lillahi amsal, tapi dalam bagian yang lain dul quwa ghafurul wadud dul arsil majid dan lain sebagainya dari penetapan sifat ini menunjukkan bahwasanya antara keduanya tidak kontradiksi. Karena Allah semuanya itu kalamullah, yang menetapkannya kalamullah, yang menafikannya kalamullah. Menunjukkan bahwa penafian tamsil, penafian penyerupaan itu tidak bertentangan dengan penetapan sifat. Maka batilah wahai dakwaan kalian, wahai mu'atilah, kalau menetapkan sifat itu melazimkan harus harus tasbih atau dalam rangka untuk mensucikan maka harus taktil. Di samping juga bisa kita katakan melazimkan dari pendapatmu kalau kemudian Allah tidak bersifat, kamu telah menyerupakan dengan apa? Sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada sesuatu yang ada kecuali dia memiliki sifat. Minimal tiga. Sesuatu yang ada itu tidak boleh tidak pasti memiliki sifat. Minimal tiga untuk dikatakan dia ada. Pertama ya sifat ada itu sendiri, sifat wujud. Yang kedua, wujudnya itu mumkinun atau wajibul wujud. Itu tidak boleh tidak. Sesuatu yang wujud itu apa? Apakah dia wujudnya itu wajib atau mungkin? Yang wujudnya wajib itu artinya dia itu tidak boleh tidak harus ada. Kalau mungkin itu boleh ada dan boleh juga tidak. Dan sesuatu yang ada tidak boleh tidak mesti satu di antara dua itu. Apakah dia wajibul wujud atau mumkinul wujud? Kemudian yang ketiga, apakah dia wujudnya itu qa'im binafsi atau qa'im fi ghairihi? Dia adanya itu berdiri sendiri atau dia menempati wujud yang lainnya? Wujud yang menempati yang berdiri sendiri ya, kalau benda-benda ini wujudnya berdiri sendiri. Tapi sifat dari benda itu wujudnya dia pada yang lainnya, tidak berdiri sendiri. Beningnya air ini tidak bisa berdiri sendiri. Sesuatu zat dia namanya apa? Bening, tidak, dia mesti menempel pada zat. Yaitu zat yang memiliki sifat bening. Panjang tidak akan ada sebuah benda berdiri sendiri namanya panjang. Dia mesti menempel pada, mesti ada pada sebuah benda yang berdiri sendiri. Nah, panjangnya itu menempel, artinya melekat padanya. Panjang ada atau tidak? Ada. Tapi wujudnya panjang, ya dia ada pada wujud yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan apakah dia qa'imun binafsihi atau dia qa'imun fi ghairihi. Tidak boleh tidak sesuatu yang wujud, maka tidak boleh tidak dia mesti memiliki tiga sifat tersebut. Maka kalau kemudian dikatakan bahwasanya wujudnya Allah mutlak bisartil itlak, pokoknya tidak usah dikatakan Allah, tidak usah dikatakan Allah itu berilmu, dan juga jangan dikatakan Allah tidak berilmu, jangan dikatakan Allah di bawah atau di dalam alam, dan jangan juga dikatakan di luar alam, jangan dikatakan Allah itu berkuasa dan jangan dikatakan juga tidak berkuasa, jangan dikatakan Allah itu hidup dan juga jangan dikatakan Allah itu mati, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka pensifatan mu'atilah kepada Allah dengan wujudul mutlak bisartil itlak itu sama dengan menyatakan bahwasanya Allah itu adalah tidak ada atau sesuatu yang mustahil. Itulah kejelekan hakikat dari madhab mu'attilah. dan lazim tatkala kemudian lazimnya batil menunjukkan malzumnya batil. Sebuah pendapat konsekuensi dari pendapatnya adalah batil, barangkali orang tidak mengetahui kebatilan pendapatnya, maka tunjukkan kepadanya kebatilan konsekuensi pendapatnya. Tatkala diketahui bahwasanya konsekuensi pendapatnya batil, maka itu menunjukkan bahwasanya pendapatnya batil. Itu diantara torekoh untuk menunjukkan kebatilan sebuah pendapat. Tunjukkan kepadanya konsekuensi dari pendapatnya. Kalau konsekuensi dari pendapatnya tampak kebatilannya, maka demikian juga pendapatnya mesti batil. Karena batilnya apa? Lazim menunjukkan batilnya malzum. Adapun untuk membantah asyairah yang dia senang mentahrif ayat-ayat yang di luar sifat-sifat yang tujuh atau hadis-hadis yang di luar dari sifat yang tujuh, ini kita katakan kepadanya tujuh sifat yang mereka tetapkan itu kan kemarin ditetapkan berdasarkan apa? Akal. Ternyata makhluk punya atau tidak? Tujuh sifat tersebut makhluk punya atau tidak? Punya. Mereka katakan ya, tatkala mereka menolak sifat yang lainnya, itu alasannya karena apa? Takut menyerupakan dengan makhluk. Kalau mereka tidak mau menetapkan ghadab, asyuk, kemudian apa? Al-Maji wal-Ityan, itu karena itu sifat-sifat makhluk. Itu sifat-sifat khusus makhluk. Karena maji berarti butuh ini, kemudian marah berarti apa, mendidihnya darah, cinta berarti kecenderungan hati. Itu sifat-sifat makhluk, tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Nah kalau irodah, apakah juga tidak menunjukkan adanya apa mail? Oh ini irodah khusus bagi Allah ini. Irodah ini tidak sama dengan irodahnya makhluk. Tatkala kita kejar kepada sifat yang mereka tetapkan, kudroh ilmu, maka mereka akan mengatakan ilmu, irodah, kemudian kudroh, hayat, kemudian kalam, asama, al-basar, ini khusus yang Allah miliki, beda dengan yang ada pada makhluk. Nah kalau kemudian kamu katakan demikian juga ya, kami katakan kalau kamu tafsirkan bahwasanya ghadab, kemudian asyuk, kemudian al-maji wal-ityan dengan penafsiran seperti itu, kami katakan ini maji, ityan, ghadab dan asyuknya yang khusus bagi Allah, yang tidak sama dengan majinya atau ityannya atau ghadabnya makhluk. Apa dia akan bantah? Ya tidak bisa kan. Ini yang khusus. Sebab tafsiran kamu model seperti itu kan ghadabnya makhluk. Kalau ghadabnya Allah tidak seperti itu, maka tidak akan mungkin dia bisa membantahnya. Karena model yang kita pakai itu seperti yang dia pakai untuk membela apa? Irodah, kudroh dan ilmu dan lain sebagainya yang tujuh tersebut. Maka ima kamu tolak sekalian atau kamu tetapkan semuanya. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat satu kaidah untuk membantah mu'atilah total dan sekaligus mu'atilah sebagian dengan kaidah yang sangat masyhur dan ini sangat penting dan sangat telak untuk menghadapi musuh. Al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat. Al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat. Wal-qaul fi ba'di sifat kal-qaul fi sa'ir sifat. Berbicara tentang sifat itu sebagaimana berbicara tentang dzat. K Kedudukan berbicara tentang sifat sama sebagaimana berbicara zat. Demikian juga berbicara sebagian sifat itu sama sebagaimana berbicara sifat-sifat yang lainnya. Atau yang pertama terbalik, al-qaul fi dzat kal-qaul fi sifat. Beliau sampaikan dalam Risalah At-Tamuriyah, sebuah kitab yang sangat bagus, membantah habis, kitab yang sangat tipis tetapi berisi bantahan yang sangat telak bagi mereka yang menyimpang dalam masalah sifat dan dalam masalah takdir dan syariat. Itu khusus kitab dibuat untuk membantah penyelisih Ahlussunnah Wal Jamaah dalam masalah sifat dan masalah takdir dan syariat. Risalah At-Tamuriyah, sebuah surat yang ditulis untuk Ahlu Tatmur, salah satu nama daerah. Saya jelaskan kaidah yang pertama tadi, al-qaul fi dzat kal-qaul fi sifat, atau kal-qaul fi sifat al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat. Ini penggalan ini untuk menghantam Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah dan Jahmiyah menetapkan zat Allah SWT. Semua yang menyatakan apa Allah itu ada, mau tidak mau dia menetapkan tentang zat Allah Ta'ala. Terserah mereka dalam menyatakan zat Allah bagaimana, tapi yang jelas itu menetapkan keberadaan Allah Ta'ala. Nah, keberadaan Allah Ta'ala ini, zat Allah Ta'ala ini, maka kalau kemudian Allah itu ada, Allah memiliki zat dan makhluk juga memiliki apa? Zat. Kalau kemudian Allah itu ada zatnya, makhluk ada zatnya, dan kamu katakan bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat makhluk, kita terima memang demikian. Maka dengan kaidah yang kamu nyatakan bahwasanya Allah memiliki zat tapi berbeda dengan zat makhluk, dan kamu tidak terima kalau kamu saya katakan pokoknya kalau kamu menetapkan Allah itu ada sama dengan menetapkan Allah itu sama dengan makhluk, enggak, keberadaan Allah berbeda dengan keberadaan makhluk. Baik, kalau begitu sekarang saya menetapkan sifat, oh itu sama dengan makhluk. Saya katakan sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Mau kemana kamu lari? Kalau kamu katakan apa? Tidak boleh mengatakan, ya, jangan kamu katakan Allah itu ada. Kalau kamu melarang saya mengatakan sifat Allah sama dengan, tidak boleh mengatakan Allah bersifat dan sifat Allah beda dengan makhluknya. Itu tidak boleh. Saya pun akan melarang kamu mengatakan Allah ada karena manusia ada. Dan kamu katakan keberadaan Allah beda dengan keberadaan makhluknya. Al-qaul fi dzat kal-qaul fi sifat. Tidak ada perbedaannya. Maka barang siapa yang membedakan, maka akalnya rusak. Atau standarnya ganda. Menangi dewe itu namanya. Saya kan tidak pakai senjata kecuali senjatamu juga. Nah, demikian juga kepada tadi As'ariyah. Akalnya menjangkau untuk menetapkan yang tujuh. Maka kalau kemudian akalnya menjangkau yang tujuh, saya menjangkau yang seluruhnya. Oh, kalau yang kamu tetapkan di luar yang tujuh itu sama dengan makhluknya. Maka saya katakan juga, yang kamu tetapkan yang tujuh juga bisa sama dengan makhluknya. Oh ini beda, saya katakan ini juga beda. Maka tolong bantah wahai As'ariyah dan Mu'tazilah kaidah al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat, wal-qaul fi ba'di sifat kal-qaul fi sa'iri sifat. Suruh hidup enak mendengar Al-Quran, hadis Nabi tentang sifat, imani, kemudian katakan ini beda dengan makhluknya. Duk, suruh gitu saja wangilnya. Udah ada mumet kesana kemari, bingung dewe. Akhirnya hidupnya apa, mengakhiri hidupnya dengan kebingungan. Imam Ghazali terakhirnya cuma plek Sahih Bukhari ini. Karena sudah gak bisa mengembalikan kebingungannya. Mau dari mana dia merombak kebingungannya? Sudah akhirnya, ya pokoknya saya agamanya seperti ajais nasibur, orang-orang tua itulah. Karena merasa enggak menemukan agama yang benar dengan menggeluti ilmu kalam, ilmu filsafat untuk mendalami agama. Karena memang agama bukan didalami dengan ilmu filsafat, tapi dengan Alkitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Yaitu akhir kehidupan yang puncak keilmuan kalamnya itu demikian. Maka apa perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i atau siapa, lupa saya, jadi memiliki ilmu kalam adalah kebodohan, dan bodoh terhadap ilmu kalam adalah ilmu. Jadi kejahilan terhadap ilmu kalam adalah ilmu. Karena apa? Akidahnya akan sebagaimana akidahnya orang-orang kampung yang masih lurus, yang masih bersih, yang belum terkotori dengan filsafat. Sementara terkotori filsafat kebodohan, karena apa? Menyelisih akidah yang benar. Jadi tidak tahu akidah yang benar. Maka benar tatkala mereka akhirnya, di antara mereka akhir hidupnya itu tadi, pokoknya saya mengikuti orang-orang tua nasebur itu. Artinya orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu filsafat itu mesti benar. Saya mau kembali juga tidak bisa. Maka saya katakan beruntung Abdul Hasan Al-Sari masih sempat untuk kembali dan mengoreksi dan menyebarkan kekeliruannya. Tapi Ar-Razi dan lain sebagainya, maka tidak sempat. Kecuali hanya penyesalan semata. Itulah akhir dari kehidupan orang-orang yang meninggalkan madhab salaf dalam perbincangan Allah SWT, sesuatu yang paling penting dalam kehidupan umat manusia. Ilmu tentang Allah itu tidak ada yang menandinginya. Asraful ilmi ala itraq, karena sarful ilmi bisarful maklum. Kemuliaan sebuah ilmu, keutamaan sebuah ilmu itu ditinjau dari sisi keutamaan yang diilmuinya. Maka kalau yang diilmuinya adalah sesuatu yang paling mulia, maka mengilmuinya, ilmu tersebut adalah ilmu yang paling mulia. Dan mempelajari, aktivitas mempelajari ilmu tersebut adalah aktivitas yang paling mulia. Maka ikhfafiddin asallahu yakum, rajin-rajinlah dan bersungguh-sungguhlah mengenal Allah SWT. Inna fid dunya jannah, malam yadkhuluha la yadkhulal jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak mengecam surga dunia, maka dia pun tidak akan mengecam surga akhirah. Demikian perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Inna fid dunya jannah, malam yadkhuluha la yadkhulal jannatal akhirah. Dan surga dunia lah ma'rifatullah. Nah demikian ikhafiddin assalamualaikum yakum, selesai pembahasan tentang ayat-ayat sifat yang beliau bawakan, dan ini hanya sebagian saja. Untuk lebih jauh tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, ya mempelajari kitab-kitab yang lebih luas tentang hal itu, kitab yang khusus menulis tentang asma'ullah, karena setiap asma'ullah adalah merupakan sifat Allah Ta'ala, dan juga kitab yang khusus menulis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dapatkan pelajaran yang sangat berharga dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.